Asar, keterangan dari para sahabat dan tabi'in tentang keutamaan qiyamul lail. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mata-mata manusia sedang lelap tidur, ia beranjak bangun untuk sholat, hingga terdengarlah bunyi dengung bacaannya berbisik lapat-lapat seperti dengung lebah sampai datang waktu subuh. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, mengapa orang-orang yang bertahajud wajahnya berseri-seri dan paling cemerlang? Beliau menjawab, karena mereka berkhalwat menyepi dengan Ar-Rahman, maka Dia, Allah, pakaikan kepada mereka pakaian cahaya dari cahayanya. Dan Imam Hasan bertutur pula, seseorang yang berbuat dosa, berat baginya untuk berqiyamul lail. Ada seorang laki-laki berkata kepada salah seorang ulama yang soleh, aku tidak mampu berqiyamul lail, oleh karena itu berilah aku resep supaya aku mampu menjalankan qiyamul lail, beribadah pada malam hari. Si orang soleh menjawab, tinggalkanlah maksiat pada siang hari, dan Dia, Allah, akan berada di sisimu pada malam hari. Diriwayatkan dari Sufyan Tsauri, ia bertutur, 5 bulan lamanya aku tidak dapat qiyamul lail lantaran suatu dosa yang aku perbuat. Abdullah bin Mubarak bersenandung, ketika malam menghitam kelam, mereka bermunajat mengadu pada Ilahi sampai malam hilang menjelang. Sementara orang-orang tidur mendengkur, rasa khaufnya, rasa takutnya kepada Allah menerbangkan tidur mereka. Maka bangkitlah mereka pun bangkit, sementara orang-orang yang merasa aman di dunia lenyap dalam mimpi. Abu Sulaiman pernah berkata, pemilik malam, yaitu orang-orang yang berqiyamul lail, jauh lebih lezat dalam menikmati malam ketimbang si penganggur menikmati penganggurannya. Dan andai tidak ada malam, aku tidak suka dan tidak ingin tinggal di dunia. Ibnul Munkadir juga bertutur, tidak ada kelezatan atau kesenangan yang tersisa, apa yang terasa dari kenikmatan dunia, kecuali tiga hal. Yang pertama, qiyamul lail, berdiri untuk beribadah kepada Allah pada malam hari. Yang kedua, bertemu dengan para ikhwan. Dan yang ketiga, sholat berjamaah.